Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu pembahasan kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan atau syarah Syekh bin Baz terhadap muqaddimah Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ucapan muallif yang berikutnya, yang mana beliau akan mulai memasuki inti pembahasan dari kitab ini, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Maka diharapkan ikhwah bisa memberikan ihtimam, perhatian yang lebih, karena ini adalah pembahasan yang penting di dalam ilmu agama, ya, dalam kehidupan beragama kita. Pembahasan yang terkait dengan al-asma was-sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan diharapkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum bisa istiqamah, berkesinambungan di dalam menghadiri durus, terkhusus yang terkait dengan pembahasan al-asma wa sifat. Jangan sampai terlewat atau terputus, ya. Ikut satu pertemuan, pertemuan yang berikutnya tidak ikut, pertemuan yang berikutnya lagi ikut, tanpa ada udzur, tanpa ada kebutuhan yang memang mendesak. Kemudian jika memang ada udzur atau kebutuhan yang mendesak, diharapkan jangan nam tetap, ya, berusaha mengejar faidah yang tertinggal. Karena ilmu yang terkait al-asma wa sifat ini bisa, ya, saling terkait satu dengan yang lain. Jika pertemuan yang sebelumnya tidak memahami dengan baik, bisa jadi pertemuan yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya kurang bisa memahami. Ya. Taib. Seperti itu. Dan diharapkan kalau bisa, semuanya bisa pegang kitab. Karena biar bisa menyimak, kita baca, dan antum bisa menyimak, ya, sehingga faedah yang antum dapatkan, kalau disilakan tidak hanya sekedar jiping, ya, ngaji kuping tanpa ada catatan, kalau bisa faedah-faedah yang disampaikan tertulis, dan itu bisa lebih mudah jika antum di hadapan antum ada kitabnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan yang akan kita masuki pada malam hari ini diberikan judul Al-Iman bi itsbati sifatillahi ta'ala. Beriman kepada penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Memang di dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti, di dalam matan yang akan kita baca, Syekhul Islam hanya menyebutkan sifat. Hal itu nanti akan kita dapati di kalimat yang pertama yang beliau tulis, yaitu ketika beliau qala rahimahullah wa minal imanu billah wa minal imani billah al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Dan di antara keimanan kepada Allah adalah beriman dengan sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri dengan sifat tersebut di dalam kitabnya. Beriman dengan sifat-sifat yang Allah menyebutkan sifat tersebut di dalam Al-Quran, yang berarti Allah mensifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat tersebut. Au bima wasofahu bihi rasuluhu, atau dan juga beriman dengan sifat-sifat yang Rasulullah alaihi salatu wasalam mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau hanya menyebutkan sifat. Ya, minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi au bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak disebutkan asma? Padahal kalau kita sering mendengar al-asma was sifat, ya, bahwasanya al-asma was sifat, tauhidul asma was sifat, salah satu pembagian tauhid dari tiga jenis tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, dan tauhid apa? Al-asma was sifat. Disebutkan al-asma, ya, nama-nama. Begitu juga sifat. Dan sudah berlalu penjelasannya pula. Ya. Rukun arkanul imani billah. Rukun-rukun beriman atau rukun-rukun keimanan kepada Allah ada berapa? Siapa yang masih ingat? Arkanul imani billah, rukun-rukun keimanan kepada Allah. Al-imanu billah, rukun iman yang keberapa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah, rukun iman yang keberapa? Yang pertama, ya, al-imanu billah. Kemudian al-imanu billah, beriman kepada Allah, rukunnya ada berapa? Ada 4, ya. Al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujud Allah. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatihi, beriman kepada rububiyahnya. Yang ketiga, al-imanu bi-uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyahnya. Dan yang terakhir, al-iman bi-asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini yang sering kita dengar. Sifat biasanya digandengkan dengan asma. Lalu kenapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah hanya menyebutkan sifat di sini? Hal ini jawabannya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Beliau menyebutkan kenapa Syekhul Islam hanya menyebutkan sifat di dalam matan Aqidah Wasithiyah ini. Alasannya karena ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau jelaskan, imma li'annahu ma min ismin illa wa yatadamman sifah. Ya, ini alasan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, imma li'annahu ma min ismin illa wa yatadamman sifah. Kaidah di dalam permasalahan al-asma was sifat, yaitu bahwasanya tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah kecuali mengandung makna sifat. Ya, tidak ada satu nama pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah kecuali mengandung makna sifat. Artinya, ketika suatu sifat ditetapkan, ya, maka itu berarti menetapkan namanya pula. Dan tidaklah kita menetapkan suatu nama dari nama-nama Allah kecuali menetapkan sifat yang terkandung di dalam makna nama Allah tersebut. Misalnya kita menetapkan nama As-Sami', ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Kita menetapkan nama Allah As-Sami', yaitu Zat yang Maha Mendengar. Maka ketika kita menetapkan nama Allah As-Sami' di dalam akidah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu juga merupakan penetapan terhadap sifat Allah As-Sama. Ya, bahwasanya Allah memiliki sifat pendengaran. Karena tidaklah suatu zat disifati dengan As-Sami', zat yang bisa mendengar, kecuali dia memiliki sifat pendengaran. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kenapa Syekhul Islam hanya mencukupkan penyebutan sifat? Ya, karena alasannya ini tadi, li'annahu ma min ismin illa wa yatadamman sifah. Kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, li'annal khilafa fil asma khilafun dha'if. Li'annal khilafa fil asma khilafun dha'if. Karena perselisihan yang terjadi di permasalahan Asma'ullah, nama-nama Allah, itu adalah perselisihan yang lemah. Artinya kalau ada kelompok yang mengingkari nama-nama Allah, baik sebagiannya atau secara keseluruhan, maka jelas, ya, tidak diragukan lagi dia berada di atas penyimpangan, ya. Jadi perselisihan yang terjadi di dalam permasalahan Asma'ullah, nama-nama Allah, itu perselisihan yang lemah, ya. Nah, tidak ada yang mengingkari nama-nama Allah kecuali kelompok-kelompok yang sangat jelas penyimpangannya, seperti kelompok Jahmiyah yang para ulama sepakat untuk mengkafirkannya. Jahmiyah, kelompok yang mengingkari nama-nama Allah, ya. Jadi kalau disebutkan di dalam ayat wa huwas Sami'ul Basir, ya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, orang Jahmiyah mengingkari, ya, bahwasanya Allah tidak memiliki nama As-Sami', tidak pula memiliki nama Al-Basir. Sehingga jelas para ulama pun bersepakat menghukumi kafirnya orang Jahmiyah, kelompok ekstrim Jahmiyah. Naam. Jadi, dan syubhat atau penyimpangan yang timbul di dalam permasalahan al-asma wa sifat ini, kalau dibandingkan, mana penyimpangan yang lebih banyak terjadi? Di permasalahan asma'ullah, nama-nama Allah, ataukah sifatullah, sifat-sifat Allah? Maka jawabannya, ya, penyimpangan yang lebih banyak terjadi adalah pada permasalahan sifatullah, sifat-sifat Allah. Ya, adapun permasalahan nama-nama Allah, ya, penyimpangannya lebih sedikit. Syubhat yang dimunculkan lebih sedikit. berbeda dengan sifatullah. Permasalahan sifat-sifat Allah banyak syubhatnya. Banyak syubhat yang dilontarkan oleh para ahlud dalal ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah ya, dan kelompok-kelompok menyimpang yang lain. Sehingga di sini Syekhul Islam rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencukupkan penyebutan sifat karena dua alasan ini tadi ya. Kemungkinan dua alasan ini tadi. Wallahu taala a'lam. Taib. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya tauhidul asma was sifat adalah salah satu jenis tauhid dari jenis-jenis tauhid yang tiga jumlahnya. Begitu juga beriman kepada al asma was sifat adalah satu di antara empat rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui makna tauhidul asma was sifat. Ya. Apa definisi dan makna dari tauhidul asma was sifat? Di antara takrif atau definisi yang paling jelas dan gamblang di dalam mendefinisikan tauhidul asma was sifat adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitab At-Tauhid. Al-Imam As-Sa'di, Syekh guru dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, memiliki kitab Al-Qaulus Sadid yang merupakan kitab syarah dari Kitab At-Tauhid. Di dalam syarahnya tersebut Asy-Syaikh As-Sa'di menyebutkan definisi dari tauhidul asma was sifat. Kita akan bacakan. Qala rahimahullahu taala tauhidul asma was sifat wa huwa i'tiqadun firadir rabbi jalla jalaluhu bil kamalil mutlaq min jami'il wujuh. Tauhidul asma was sifat adalah keyakinan, i'tiqad ya, keyakinan yang pasti tentang keesaan Rabb, yaitu keesaan Allah jalla jalaluhu, kemahaesaan Allah di dalam kesempurnaannya yang mutlak di seluruh sisinya. Ini makna tauhidul asma was sifat ya, itu keyakinan, i'tiqad, keyakinan yang pasti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempurnaannya yang mutlak di seluruh sisinya. Binu'util 'azamah wal jalal wal jamal, dengan sifat-sifatnya yang maha agung, maha besar dan maha indah. Dengan sifat-sifatnya yang maha agung, maha besar dan maha indah. Allati la yusharikuhu fiha musyarikun biwajhin minal wujuh, yang tidak ada satu pun menyamai sifat-sifat tersebut di seluruh sisinya. Yang tidak ada menyerupai sifat-sifat tersebut siapapun ya, di seluruh sisinya. Wa dzalika bi itsbati ma atsbathahu Allahu li nafsihi, yaitu yang mana itu semua keyakinan itu bisa muncul ya, keyakinan i'tiqad tadi bisa ada di dalam kalbu seorang hamba dengan apa? Bi itsbati ma atsbathahu Allahu li nafsihi, yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya sendiri ya. Dengan kita menetapkan, dengan seorang hamba menetapkan bagi Allah apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Allah menetapkan nama-namanya, sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, maka kita wajib menetapkannya bagi Allah sebagaimana Allah telah menetapkan bagi dirinya sendiri. Au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan bagi Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jami'il asma'i was sifat wa ma'aniha wa ahkamiha al-waridati fil kitabi was sunnati 'ala al-wajhil la'iq bi'azamatihi wa jalalihi. Yaitu menetapkan, ya, ana ulang, dengan menetapkan segala apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya sendiri dan ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bagi Allah dari seluruh nama-nama Allah, sifat-sifatnya, makna-maknanya, dan hukum-hukumnya yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Alal wajhil la'iq bi'azamatihi wa jalalihi. Dan ketika kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut, kita tetapkan dengan atau sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Min ghairi naf'in li syai'in minha wala ta'tilin wala tahrifin wala tamtsil. Tanpa menafikan satupun dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut serta makna-maknanya, tidak menta'til, tidak menolaknya, wala tahrif, tidak mentahrifnya, wala tamtsil, dan tidak mentamtsilnya. Nanti kita akan jelaskan makna dari kalimat-kalimat ini, ya. Makna dari kata-kata asing ini tadi. Selain kita menetapkan, belum selesai ini definisinya. Tadi menetapkan segala apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya, kita menetapkan bagi Allah apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu juga wa nafyu ma nafahu an nafsi, dan dengan menafikan segala apa yang Allah nafikan dari dirinya sendiri. Au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqais wal uyub wa an kulli ma yunafi kamalahu. Dan dengan menafikan segala dan dengan menafikan dari Allah segala yang apa yang telah dinafikan oleh Rasulnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari segala bentuk an-naqais, sifat kurang, wal-uyub, aib, cacat atau celah, wa'an kulli ma yunafi kamalahu, dan segala apa yang menafikan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi lengkap dari tauhidul asma was sifat, ya. Itu keyakinan pasti di dalam kalbu seorang hamba tentang keesaan Allah jalla jalaluhu, ya, tentang kesempurnaannya yang mutlak di seluruh sisinya. Ya, di seluruh sisinya, yaitu dengan sifat-sifatnya yang maha agung, maha besar, maha sempurna, maha indah, ya. Yang tidak ada yang menyerupainya siapapun. Dan itu semua bisa terwujud dengan menetapkan segala apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dan Rasulnya, ya, dan menafikan dari Allah segala apa yang Allah nafikan bagi dirinya sendiri dan juga yang telah dinafikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, itu secara singkat makna definisi yang kita sebutkan tadi. Sehingga di dalam permasalahan tauhidul asma was sifat juga ada yang namanya al-itsbat wan nafi, penetapan dan juga ada penafian. Ya. Nah, ada penetapan dan ada juga an-nafyu, penafian. Nah, sebelum kita lanjutkan, ikhwani fillah azanillahu ayyakum, penting untuk kita ketahui pula tentang pentingnya mempelajari tauhidul asma was sifat dan tingginya kedudukan ilmu tentang al asma was sifat. Pentingnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam mukaddimahnya di dalam mukaddimah beliau dari kitab Al-Qawaidul Musla, beliau menjelaskan rahimahullahu taala, famanzilatuhu fid din 'aliyah, ya, kedudukan ilmu tentang tauhidul asma was sifat itu sangat tinggi di dalam agama ini. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ilmu tentang tauhidul asma was sifat ini dengan sebutan al-fiqhul akbar. Al-fiqh al-akbar. Kita tahu ilmu fikih itu biasanya berbicara tentang apa? Tentang ahkam, ya. Hukum-hukum toharah, hukum-hukum sholat, ya. Hukum-hukum puasa, hukum-hukum amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh para hamba. Yang dipelajari apa? Kalau di dalam kitab-kitab fikih yang ma'ruf, ya, yang dipelajari adalah amalan-amalan hamba, amalan-amalan makhluk, baik amalan lisan maupun amalan anggota badan, hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ya, rukun hukumnya, apa hukum ruku' sujud di dalam sholat, itu yang dibahas di dalam, ya, bidang fikih. Adapun tauhidul asma wa sifat yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih yang besar, karena yang dipelajari adalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga di sini oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau sebutkan kedudukan tauhidul asma wa sifat dan pengetahuan tentangnya di dalam agama ini sangat tinggi. Wa ahammiyatuhu 'azimah, dan sangat penting. Kenapa sangat penting? Wa la yumkinu ahadan ay ya'budallaha 'alal wajhil akmal hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basiratin. Karena tidaklah mungkin seorang hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sempurna. Kita tahu tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan diciptakannya kita. Tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sempurna hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, sampai dia memiliki ilmu tentang nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya. Ini urgensi, ya, pentingnya seorang hamba memiliki ilmu tentang al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak akan bisa dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna, ibadah yang diridhai dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia memiliki ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Liya'budahu 'ala basiratin, agar ketika dia beribadah kepada Allah, dia bisa beribadah di atas basirah, di atas ilmu, ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang maha indah, fad'uuhu biha, maka beribadahlah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan nama-nama Allah tersebut. Dan ini mencakup dua jenis, ya, fad'uuhu, doa di dalam syariat bisa ada dua kemungkinan makna. Yang pertama doaul mas'alah, doa yang isinya permintaan kepada Allah, dan juga doaul ibadah, doa yang maksudnya adalah amalan ibadah secara umum, ya. Jadi doa yang sering kita pahami, doa yang meminta, ya. itu pun disyariatkan untuk kita menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika kita beribadah, ketika kita meminta, berdoa. Misalnya kita meminta diberikan rizki, maka kita bertawassul dengan nama-nama Allah, Ya Ghaffar, yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya minta rizki, Ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rizki, Urzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Atau kita meminta maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanggil nama Allah, Ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha mengampuni, Ighfirli, ampunilah aku. Atau ketika kita meminta rahmat dari Allah, Ya Rahim, Irhamni, wahai Zat yang Maha memiliki rahmah yang Maha luas, Irhamni, rahmatilah aku. Dan demikian seterusnya. Ya. Jadi makna ayat tadi, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang Maha indah, berdoalah dengannya. Itu jenis doa yang pertama, doaul mas'alah, yaitu doa yang berisi permintaan. Yang kedua, doaul ibadah, doa yang sifatnya umum. Semua jenis ibadah adalah doa. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, umroh, itu semua kita lakukan karena kita mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya misalnya seorang ketika dia memahami bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami', Allah memiliki nama As-Sami', Zat yang Maha mendengar, dan dia memahami maknanya, maka akan lahir di dalam hatinya, kalbunya, muraqabatullah, merasa diawasi Allah, karena dia yakin ketika dia tahu Allah memiliki nama As-Sami', Zat yang Maha mendengar, dia tahu segala ucapannya Allah pasti mendengarnya, baik ketika dia berbicara dengan keras maupun ketika ya berbisik-bisik. Ketika seorang hamba memahami bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir, Zat yang Maha melihat, dia akan tahu bahwasanya Allah akan senantiasa melihat tingkah lakunya, perbuatannya. Begitu juga ketika seorang hamba memiliki nama, ya, seorang hamba mengetahui dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, Zat yang Maha menerima taubat. Maka ketika seorang hamba terjatuh pada dosa dan kesalahan, dia tidak akan berputus asa, tapi dia senantiasa berharap taubat dari Allah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya makna dari fad'uhu biha, berdoa dengan nama-nama Allah, maksudnya adalah ini tadi, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan dengan pembacaan matan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antara keimanan kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dengan sifat-sifat tersebut. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan beriman dengan apa yang Rasulullah sifati bagi Allah, ya, dengan sifat-sifat tersebut. Maknanya adalah beriman dengan semua sifat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini maknanya. Ya. Min ghairi tahrifin. tanpa melakukan tahrif. Wala ta'tilin, tidak juga melakukan ta'til. Wa min ghairi takyifin, itu mungkin cetakan yang sama dengan yang anda pegang, ya. Di situ tertulis ya yang pertama diberikan tasydid. Yang benar tidak ada tasydidnya, ya. Jadi itu harokatnya kasroh takyifin, ya. Tidak apa, tidak perlu diberi tasydid. Wa min ghairi takyifin, tanpa melakukan takyif, wala tamsilin, dan juga tidak melakukan tamsil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, istilah-istilah ini akan sering kita jumpai ketika kita membahas nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika kita membahas ya kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang al-asma' wa sifat, kita akan sering mendapati istilah-istilah ini, ya. Tahrif, ta'til, takyif, tamsil, ya. Oleh karena itu penting untuk kita memahami maknanya, ya. Nah, dan kalau dijelaskan secara arti, secara singkat, mungkin antum belum bisa tergambar. Tahrif itu apa sih, ya? Ta'til itu apa maksudnya, ya? Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan, kita akan bahas secara rinci masing-masing makna dari istilah-istilah ini. Apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takyif, dan apa itu tamtsil. Kita akan baca penjelasan dari Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ta'liq terhadap Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Beliau di awal-awal ta'liqnya menjelaskan secara panjang lebar tentang makna-makna istilah-istilah ini tadi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tahrif. Yang pertama tahrif. Tahrif secara bahasa, ini makna tahrif. Itu tahrif ini masdar. Fi'ilnya harrafa, yuharrifu, tahrif. Harrafa, yuharrifu, tahrif. Maknanya secara bahasa adalah imalatu syai' an haqiqatihi wa wajhihi wa sawabihi. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Ya. Memalingkan sesuatu dari yang semestinya. Ya. Ini makna tahrif. Memalingkan sesuatu dari yang seharusnya. Adapun secara istilah, maknanya adalah fahuwa sarful kalam an zahirihil mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu alaihi siyaq. Ya. Antum pahami baik-baik, ya. Insya Allah dengan memang agak sulit bahasanya, tapi insya Allah ketika antum sudah memahami, selanjutnya akan lebih mudah. Secara istilah, ya, jika para ulama di dalam kitab-kitabnya, terutama ketika membahas tentang al-asma wa sifat, menyebutkan istilah tahrif, itu maknanya adalah sarful kalam an zahirihil mutabadir minhu, memalingkan makna suatu ucapan. Memalingkan makna suatu ucapan, ya. Ucapan itu bisa berisi kata-kata, ya, ataupun kalimat, ya. Memalingkan makna suatu ucapan an zahirihil mutabadir minhu, dari makna zahirnya. Dari makna zahirnya. Nah, ini apalagi istilah makna zahir itu. Mau tidak mau kalau kita membahas al-asma wa sifat harus memahami makna zahir, ya. Akidah atau madhab al-sunnah wal jamaah ketika memahami makna atau ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mereka beriman kepadanya dengan makna yang zahir. Makna yang nampak secara zahir dari nas tersebut. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita mendapati suatu ayat, suatu nas, baik itu ayat maupun hadis. Ya. Misalnya tadi yang gampang, wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa makna maha mendengar? Apa makna maha melihat? Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama itu sesuai makna yang zahir. Ya maha melihat. Ya. As-sami' ya maha mendengar. Mendengar apa? Ya maknanya kita pahami. Zahir. Ya. Tidak perlu kita, nah, nanti ada yang namanya, ini tahrif tadi. Memalingkan dari makna yang zahir. Kalau kita mendengar lafaz ya, zat yang maha mendengar, kita pasti paham, mendengar. Mendengar suara. Ya. Begitu juga zat yang maha melihat, kita memahami, melihat. Ya. Nah, ini yang zahir. Adapun tahrif ini tadi adalah memalingkan makna suatu ucapan dari makna zahirnya kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh konteks ucapan tersebut. Ya, tidak ditunjukkan oleh siyak. Siyak itu ya bahasa Arab artinya adalah konteks kalimat atau konteks ucapan. Ini makna tahrif. Ana ulang dari awal. Tahrif adalah sarful kalam. An zahirihil mutabadir minhu. Ya, memalingkan makna suatu ucapan dari zahir, dari makna zahirnya ila ma'nan akhar la yadullu alaihi siyak. Memalingkannya kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh konteks ucapan tersebut. Nah, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Karena tahrif juga ada jenis-jenisnya. Masing-masing jenis nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya insyaallah ta'ala. Beliau melanjutkan, Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah melanjutkan, wa tahrif ala qismaini. Kalau kita sudah memahami makna tahrif secara istilah tadi, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang jenis-jenis tahrif. Wa tahrif ala qismain. Tahrif ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama at-tahrif al-lafzi. Yang pertama adalah tahrif pada lafaz. Tahrif pada lafaz. Ini jenis yang pertama. Yang kedua at-tahrif al-ma'nawi. Tahrif pada makna. Artinya yang pertama, kalau tahrif, at-tahrif al-lafzi, tahrif pada lafaz itu lafaznya yang diubah, yang ditahrif. Kalau at-tahrif al-ma'nawi, yang diubah itu maknanya, adapun lafaznya dibiarkan. Ya, sebagaimana mestinya, tapi maknanya yang diubah-ubah. Ya. Kita akan rinci jenis yang pertama, at-tahrif al-lafzi. Tahrif pada lafaz itu ada tiga jenis. Ya, tahrif al-lafzi itu ada tiga jenis. Tahrif pada lafaz ada tiga jenis. Yang pertama bisyakl. Tahrifun bisyakl. Tahrif pada harokat. Ya, syakl dalam bahasa Arab maknanya itu harokat. Misalnya orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang tidak mengimani bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Tidak beriman, tidak meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Maka ketika mereka mendapati ada ayat Allah yang berbunyi, wa kallamallahu Musa taklima, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-164, ya. Wa kallamallahu Musa taklima, ini harokat yang benar. Lafdul jalalahnya, huruf haknya berharokat dhamma. Wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga di situ lafdul jalalah posisinya dalam i'rab sebagai fa'il. Sebagai fa'il, pelaku. Ya. Wa kallamallahu. Ya, lafdul jalalah sebagai fa'il. Sehingga yang mengajak bicara siapa? Allah. Wa kallamallahu Musa. Musa sebagai maf'ulun bih, yang diajak bicara. Ya, sehingga makna ayat ini, dan Allah mengajak bicara Musa. Taklima. Ya, taklima ini masdar dari kallama sebagai bentuk takkid, penekanan. Bahwasanya Allah benar-benar mengajak bicara Musa alaihissalatu wassalam. Kalau orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah membaca ayat ini enggak mau, membacanya dengan wa kallamallahu. Lalu bagaimana? Mereka ubah harokatnya menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Bukan karena tidak sengaja, sengaja. Kenapa? Karena keyakinan rusak yang ada di dalam kalbu-kalbu mereka. Tidak, mereka tidak meyakini bahwasanya Allah bisa atau memiliki sifat kalam, berbicara. Sehingga maknanya atau sehingga syakalnya, harokatnya mereka ubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa mengajak bicara Allah. Jadi mereka balik. Iya. Kalau mana yang benar, dan Allah mengajak bicara Musa, sehingga Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengingkari sifat kalam, mereka balik, mereka ubah harokatnya sehingga maknanya pun mereka balik. Dan Musa mengajak bicara Allah. Ini jenis tahrif lafzi yang pertama, yaitu dengan merubah harokatnya. Dan ini terbantah di dalam ayat yang lain, ya, yang tidak mungkin bisa mereka tahrif lafadznya. Wa kallamahu rabbuh. Ya. Wa kallamahu rabbuh. Jadi maf'ulun bih-nya sudah dikedepankan, ya, dengan dhamir ha. Wa kallamahu. Maka tidak mungkin rabbuh-nya diganti rabbah. Wa kallamahu rabbah. Tidak mungkin. Berarti maf'ulnya dua. Kemudian siapa fa'ilnya? Nah, ini berarti jumlahnya tidak mustaqim. Tidak mungkin ada jumlah yang seperti ini. Kalau sudah ada maf'ulnya dikedepankan, pasti belakangnya harus fa'il. Sehingga mereka tidak berkutik kalau sudah mendapati ayat ini, ya. Kita bantah dengan ayat tersebut. Wa kallamahu rabbuh. Dan Rabb-nya telah mengajak bicara dia, ya. Kemudian jenis tahrif yang kedua, tahrifun biziyadati harfin. Tahrif dengan menambah huruf. Misalnya dalam ayat istiwa, ya. Istawa ditambah hurufnya, ditambah huruf lam menjadi istaula, ya. Karena mereka mengingkari sifat istiwa, ya. Mereka tahrif lafadznya dengan istaula. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci makna istawa di dalam tempatnya, pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, tahrifun biziyadati kalimah. Tahrif dengan menambah kata. Ya, tahrif dengan cara menambah kata. Misalnya dalam firman Allah, waja'a rabbuka, dalam surat Al-Fajr. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka, dan datang Rabbmu. Ini ayat ini menetapkan adanya sifat al-maji, sifat datang, ya. Bahasanya Allah memiliki sifat maji. Allah memiliki sifat datang. Orang-orang yang mengingkari sifat datang ini, ya, tidak mau membaca waja'a rabbuka. Mereka tambah amru, waja'a amru rabbika. Seperti itu, ya. Waja'a amru rabbika. Oh, yang datang itu bukan Allah, yang datang itu perintah Allah, ya. Nah, atau juga dengan menambah pada ayat atau pada hadis, ya. Jadi yang ditahrif bukan hanya ayat Al-Qur'an, tapi juga hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Itu hadis, misalnya hadis yang menetapkan atau menyebutkan sifat nuzul. Bahasanya Allah memiliki sifat turun, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, turun setiap malamnya ke langit dunia. Jadi di sini ditetapkan adanya sifat nuzul bagi Allah. Maka orang yang mengingkari sifat nuzul, Mereka menambahkan, oh maksudnya yang turun itu bukan Allah, yang turun itu rahmat Allah. Sehingga makna hadis, ya, yanzilu rahmati rahmatu rabbina, tanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat Allah tabaraka wa ta'ala setiap malamnya ke langit dunia. Ini bentuk tahrif, ya. Dan semuanya adalah tahrif, semua bentuk tahrif adalah batil. Nah, karena apa? Karena tidak didukung konteks ucapan dan tidak ada dalil yang membenarkan mengubah lafaz tersebut. Kita lanjutkan sedikit. Jenis yang berikutnya, at-tahrif al-ma'nawi, tahrif pada makna, yaitu taghyiru ma'na al-kalimah duna at-ta'arrud lis-syakl wala lil-lafdh, yaitu mengubah makna dari suatu kata tanpa mengubah-ubah harokatnya maupun lafadznya. Jadi yang diubah itu, yang diotak-atik itu makna kalimat tersebut, makna kata tersebut. Adapun katanya, baik harokatnya maupun lafadznya, tidak diubah-ubah, tidak ditambah huruf, tidak juga ditambah kata yang lain. Lafadznya dibiarkan sebagaimana mestinya, tapi lafadznya yang diubah-ubah. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sifat al-yad, tangan bagi Allah, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsuutatani, terbentang. Maka orang-orang yang mengingkari sifat tangan bagi Allah, tangan yang hakikiyah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, mereka mengingkarinya. Sehingga mereka memaknai yad, oh yad di dalam ayat itu bukan tangan maknanya, maknanya adalah kudrah, ya, kekuasaan. Ada juga yang memaknakan dengan nikmat, oh, itu maksudnya bukan tangan tapi nikmat, ya, kedua nikmatnya yang terbentang, ya. Dan ini adalah bentuk tahrif yang batil, yang nanti akan disebutkan insyaallah bantahannya pada tempatnya. Tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, perkara yang penting pula yang perlu kita ketahui terkait dengan tahrif. Semua ahlul batil, ya, yang menyimpang di dalam permasalahan al-asma wa sifat terjatuh pada tahrif, tidak mau mereka disebut sebagai ahlul tahrif. Tidak mau mereka menyebut perbuatannya tersebut dengan tahrif. Mereka menamainya dengan takwil. Nah, ini kita harus hati-hati, ya. Oh, ini bukan tahrif, yang kita lakukan ini takwil, ya. Ini hanya sekedar, ya, bungkus indah untuk membungkus kesesatan mereka yang rusak. Karena mereka paham istilah tahrif itu tercela, ya. Istilah tahrif itu tercela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati amalan orang-orang Yahudi dengan tahrif. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Dan orang-orang Yahudi, mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Ya, sehingga amalan tahrif ini adalah amalannya orang-orang Yahudi. Taib, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala, menjelaskan makna yang berikutnya, yaitu makna ta'til, takyif dan tamsil. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.